Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna ta'wila wa faqihna fid-din. Wahsyurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama wa sulaha wal awliya wal anbiya wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. ورزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Sulam Taufik. Kita sudah sampai kepada babuz zakati. Faslun fasal. Tajibuz zakatu, wajib zakat. Wa tajibu zakatu, wajib zakat fil ibili, di dalam unta, punya peternakan unta. Wal baqari, sapi. Wal ghanami, kambing. Ini zakatnya binatang ternak, ini hanya tiga. Unta, sapi, kambing. Kemudian, hasil bumi, pertanian, wazuru al-muqtatati. Zuru adalah tanaman, panen, kebun, hasil kebun, az-zuru al-muqtatati, yang jadi makanan pokok. Jadi tidak semua hasil bumi, tanaman itu dizakati. Hanya yang jadikan makanan pokok, halat al-ikhtiari, dalam keadaan normal. Kalau enggak normal, enggak. Contoh, dulu zaman Belanda, zaman perang, mbah-mbah kita itu makan gedebok. Gedebok ya. Pisang itu, di dalamnya itu ada, di dalam pohon pisang ada sesuatu yang keras, itu dimakan, dimasak. Ya itu bukan itu. Jadi yang jadi makanan pokok dalam keadaan normal. Wadzahabi, emas. Walfiddati, perak. Walma'dini, tambang, yang dari emas dan perak. Warrikasi minhuma, dan juga barang temuan dari emas dan perak. Wa'amwalit tijaroti, dan barang-barang dagangan, harta dagangan. Walfitroti, dan fitrah, zakat fitrah. Jadi ada 6 tambah 1, 7. Jadi binatang ternak. Binatang ternak. Perkebunan. Emas dan perak, naqdain. Kemudian tambang. Kemudian barang temuan, rikas. Kemudian perdagangan, 6, itu saja. Ditambah 1, zakat fitrah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Peternakan, pertanian, peternakan, pertanian, emas, emas dan perak naqdain. Kemudian barang temuan, tambang, perdagangan, 6 ditambah 1 zakat fitrah. Nah, kemudian bagaimana dengan usaha-usaha yang lainnya? Dalam usul madhab Syafi'i tidak ada, tapi ijtihad para ulama akhir zaman, bagaimana orang sekarang ternak ayam miliaran, ikan, tambak ikan miliaran, buah timun sama tomat, cabai bukan makanan pokok. Siapa makanan pokoknya cabai? Wah, ini duitnya banyak. Ini bagaimana ini? Nah, dan fikih itu berkembang dong. Dan imam kita bukan hanya Imam Syafi'i, dalam hal-hal seperti itu perlu untuk menengok madhab lain demi kemaslahatan umat. Kalau bicara tentang madhab Imam Syafi'i, ya ini sudah habis. Peternakan pun ada aturannya. Peternakan bukan semua peternakan. Ternak ayam nggak masuk di dalam peternakan di sini. Peternakan yang dianggap adalah onta, nggak punya onta di sini. Sapi, okelah, dan yang sepadannya. Kemudian kambing. Baik. Kemudian untuk pertanian, tidak semua pertanian, hanya pertanian yang merupakan menghasilkan makanan pokok. Di Arab kurma, anggur, gandum, dan seterusnya. Kalau di Indonesia termasuk padi. Padi, makanan pokok kita sehari-hari. Sesuai setiap daerah ada perbedaannya. Pokoknya makanan pokok sudah. Kalau ada satu kampung makannya jenis tomat, ya tomat, tapi enggak ada tomat. Itu sayur nama tafakuhan. Untuk sayur enggak masuk. Tapi nanti selain dari yang disebutkan 6 tambah zakat fitrah 7 ini, nanti akan masuk zakat, ini babnya beda. Ini ijtihad yang patam orang ulama akhir mutaakhirin. Maksudnya segala yang menghasilkan nanti harus dizakati dengan ketentuan-ketentuannya. Tapi kita memahami 6 ini dulu. Wa awalun nisabul ibili, nisabnya unta, nisab itu adalah batas minimal. Batas minimal, orang itu akan wajib mengeluarkan zakat kalau memang hartanya itu memenuhi batas minimalnya. Batas minimalnya berapa sih? Nah, gitu. Jadi kalau punya unta 5 baru wajib zakat. Kalau unta 3 belum, unta 4 juga belum, unta 5 baru zakat. Wa minal bakhari, kalau sapi, kalau sapi 30. Punya 20 sapi gede-gede, sapi limusin, harganya 100 juta satu. Tapi tidak semua sapi, nanti ada aturannya. Sapi peternakan ada syaratnya. Anggap saja sapi gede, sapi selagi belum 40 belum wajib. Tapi sapi nanti di saat tidak memenuhi syarat zakatnya masyiah, zakatnya peternakan, bisa saja masuk yang lainnya nanti. Sapi 30. Ghanam 40. Kalau sapi, kalau kambing 60. 40 kambing baru zakati. Fala zakata qabla dzalika, enggak ada wajib zakat selagi belum mencapai itu semuanya. Kalau belum bilangannya nyampe itu, belum nisabnya belum nyampe, enggak wajib zakat. Lanjutannya. Walabudda minal khali ba'da dzalika. Walabudda minas saumi. Nah, syaratnya binatang ternak tadi ini. Yang pertama, 1 tahun. Syaratnya haul. Punya binatang ternak belum 1 tahun enggak wajib. 1 tahun syarat satu. Haulun. Yang kedua, walabudda minas saumi fikala'in mubah. saum gembala. Kalak mubas, kalak mubah padang bebas. Jadi di gembala, di padang bebas. Bebas itu gratis, milik semua orang. Milik pemerintah, di hutan, di padang rumput yang luas. Jadi harus di gembala. Berputar satu tahun. Misalnya kamu punya onta lima. Kemudian setiap hari makannya enggak perlu dicarikan makan. Lepas saja ikatnya di padang rumput yang bebas. Kalaknya kalak mubah. Kalak in mubah itu, kalak itu adalah hamparan yang ada tumbuhan rumputnya. Mubah itu boleh untuk semua. Enggak ada yang miliki siapapun. Milik negara bebas begitu. Kalau kalaknya bukan mubah enggak. Kalak mubah memang bebas. Siapapun boleh menggembalakan di situ. Nisab, haul, saum, saimah, saum, saum, sini bukan som, som puasa ayamnya, bukan sapi nyusur som, saumun. Yang keempat, ala takuna amilatan, tidak dipekerjakan. Kalau ternyata sapinya untuk membajak, enggak wajib zakat. Jadi syaratnya itu ya. Kalau peternakan, syaratnya empat. Nisabun, haulun, saumun, wairu amilatin, tidak dipekerjakan. Nah, kalau sudah begitu nanti baru wajib zakat. Fayajibu fi kulli khamsin minal ibili, dimulai dari lima onta satu kambing. Kalau punya onta wajibnya satu kambing, ngeluarkan satu kambing. Sampai 9. 10 sampai 14 2 kambing dan seterusnya ada hitungannya. 15 sampai 19 3 kambing. 20 sampai 24 4 kambing. 25 unta keluar 1 unta. Lima unta sampai 9 1 kambing. 10 sampai 14 2 kambing. 15 sampai 19 3 kambing. 20 sampai 24 4 kambing. 25 unta keluar unta 1. Wa fi arba'ina minal ghanami, kalau punya apa? Ghanam. Wa fi arba'ina minal ghanami, kalau punya 40 kambing baru syatun, satu onta, satu kambing pakai onta bangkrut nanti. Syatun satu kambing. Jid'u dha'nin, lah ini istilah umurnya itu kurang lebihnya umur satu tahunan. Authani maizin, atau yang dari yang masuk 2 tahun. Wafi kulli thalathina minal bakhari, jadi amun nisabnya. Kalau sapi dimulai dari 30, semuanya sama syaratnya. Harus dia itu sampai haul, dimiliki selama 1 tahun. Satu tahun berputar. Kita punya unta lima berputar satu tahun, digembalakan di bebas. Kalau kita kasih makan, kita rumputin, kita ngerumput, kita beli rumputnya, enggak wajib. Mudah sebenarnya zakat itu. Fi kulli thalathina minal baqari tabi'un. Kalau 30 sapi, satu tabi'. Sabtu ke sapi kecil satu. Tuma in zadat masyiatuhu, kalau nanti lebih, kalau lebih, ala dhalika fa fi dhalika zaid, maka ya tambahannya dihitung. Cuman di sini enggak ada, kan ada masa kalau berapa tadi? Unta 5 sampai 9. Jadi 5 kambing 1, 8 juga kambing 1, 9 kambing 1. Kelebihannya adalah bonus. Jadi punya onta 9 dengan punya onta 5 sama zakatnya. Kalau mau nakal bisa, tapi Allah Maha tahu mau nakal. Dia sebenarnya punya onta 10 sih. Jangan ditiru nakalnya, Allah tahu, wah dimelarati nanti. Onta 10. Makanya khilah haram, khilah itu haram. Kalau orang ngerti ilmu fikih, tapi kok enggak punya warak, enggak punya takut kepada Allah, wah bahaya. Kalau punya onta 10, kan harus keluar 2. 2 apa? 2 kambing kan? Pas bulan puasa itu beli onta 10. 11. Banyak. Ini kalau sudah 10, 11 ini zakatnya 2 kambing. Nanti pas sebelum 1 tahun, ini niat jahat ini. Maka saya beritahu kejahatannya biar enggak ditiru ibaratnya. Pas menjelang mau keluarin zakat, langsung 2 dikasihkan anaknya dulu sana, suruh pergi. Nah, ambil 2-nya. Tak kasihkan kepada kamu ya. Nah, berarti tinggal 9. Keluar kambing berapa? 1. Setelah pemerintahnya, negaranya sudah nyatat semua selesai, nak, sapimu mana nak? Tak minta lagi boleh enggak untanya? Oh boleh bah, nah, khailah tahu nanti. Namanya khailah, lari dari zakat dengan cara. Tapi Allah kan Maha tahu niatnya itu hanya untuk hindar dari zakat. Seperti itu. Jadi kalau orang ahli fikih, ngerti fikih, enggak punya rasa takut kepada Allah, bahaya, diatur semuanya. Bisa saja setiap menjelang pengeluaran zakat dipisah-pisah nanti, dibagi-bagi ke anaknya, nanti diambil lagi, dibagi-bagi anaknya, ambil lagi. Wah, ini kacau. Khailah namanya. Haram. Dosa. Allah Maha tahu. Kalau guyonannya begini, kalau orang khailah itu masuk neraka enggak? Ya enggak masuk neraka. Terus gimana? Iya, dia dimasukkan tong-tongnya yang masukin neraka. Itu khailahin juga malah. Ya. Oh enggak masuk neraka gitu tuh. Terus gimana? Ya dia suruh dimasukin ke tong. Tong, tahu tong? Tongnya dilemparin neraka. Nanti bilang aja, "Loh kok kamu masukin neraka aku?" Enggak, aku masukin tong begitu. Jadi kok ya enggak repot masukin. Jadi enggak boleh helah. Jadi dalam fikih itu helah itu ada. Helah itu orang lari daripada kewajiban karena kekikirannya. Kemudian wajib عليه ان يتعلم ما اوجبه الله تعالى عليه فيها. Kamu kita tidak wajib belajar zakat kecuali di saat seperti ini, sudah punya duit baru belajar bagaimana mengeluarkan zakatnya. Wajib عليه bagi seseorang orang muslim ayat ta'allama untuk belajar ma aujabahu Allah taala alaihi yang Allah wajibkan kepadanya fiha di dalam zakat. Selesai ini masalah peternakan. Amma tamru makanan pokok. Wazzabibu tamr kurma. Wazzabibu kismis anggur kering. Jadi anggur itu dibiarkan mengering di pohonnya kemudian dipetik dalam keadaan sudah tidak ada airnya. Sehingga menjadi kecil, manis, ya tahu kismis? Katanya ladzit. Kismis. Az-zabib, durbul habibi aladzu min akli az-zabib. Kalau kamu sayang sama istrimu, dipukul istri itu lebih lezat daripada makan buah kismis. Kismis. Nah, itu wajib. Wuzuru' dan segala pertanian hasil bumi perkebunan dengan syarat tadi makanan pokok. Yang makanan pokok enggak disebut di Arab sana beras, enggak disebut berasnya mana ini, enggak ada. Mana padinya nih kok enggak ada. Mereka makan gandum, makan nasi itu kan Indonesia, nasi. Wadin fa awwalu nisabuha, la nisab batas minimalnya itu khamsatu ausuk, lima wasak. Kamu hitung sekarang, berapa sih pertanian itu zakatnya tuh batas minimalnya? Lima wasak. Hitung coba. Satu wasak itu 60 sok. 60 kali 5 sama dengan 20. 20. Ngantuk semuanya. Kelas lulus matematika lulus SD enggak ini? Satu wasak ini kan wajib zakatnya adalah 5 wasak. Satu wasak itu 60 sok. 60 kali 5 300 melek sudah. Satu sok 4 mud. 300 kali ke 4. 1200. Satu mud 6,7. Kalikan 1.200. 1200 kali 6,7. Nah, kena koma bingung kamu. 6 saja. 6,7 berapa? 1200 kalau lali kali 5 tuh jadi 2 kan itu ya. Kali 6 kali 6,7. Ayo. Melek. Yang SMA. Nggak lulus. Batalin ijazahnya. Berapa? 6,7 kali 1200. 8 berapa? 8, Hah? 1200 jadi 8000. Koma, kurangi nolnya kan. Kalau separuh 6 koma itu kan separuh, bukan 1. Berarti 800 2 berapa? 6 koma itu separuh ya, bukan ada 1. Kalau kali 2 boleh 8. Berapa? 8,4. 8400 atau 8040? Tanggung jawab kalau salah pokoknya. Ya, jadi seperti itu. Anggap saja 6 deh gampangannya. 6. 72. Jadi 1200 kali 6 720. Bukan 7200, separuh jadinya. 6-nya koma, kurang 1 kurang dari 1 itu. Berarti 7720 kilogram. Kurang lebihnya 7. Itu kalau 6. 12 bagi 7. 6,7-nya. Hah? Wah, ini. Mana yang Hah? Hah? 12 bagi 7 berapa? Hah? 7,7. 12 bagi 7. 1200 bagi 7. Betul enggak cara ngitung itu? 7-nya pun 7-nya enggak sampai dari 6. Sudahlah, 6,7. Kalau tidak salah kurang lebihnya 7200-an sampai 800. Kurang lebihnya seperti itu. Semuanya baik kurang lebih. Karena masalah mood-nya itu beda. Mood ada yang mengatakan 6 on, mood ada 6,7 on. Biasanya Buya ambil 6,7 itu paling banyak yang mengatakan. Ada sampai 5,7 satu mood itu. Ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 6,7. Buya ambil 6,7 lebih banyak. Jadi kurang lebihnya, jadi zakatnya pertanian itu kalau sudah punya penghasilan senilai kurang lebihnya kalau kilonya 72 ke atas, antara 72 sampai 800 kilogram itu bersih, tinggal konsumsi saja, jeraminya tidak ada dan sebagainya. Baik, kalau korma nggak ada tangkainya, sudah bersih, tinggal dikonsumsi. Baik, itu adalah khamsa usuk. Kemudian apa lagi? Wahia thalathumi'atin, thalathumi'ati so'in, 300 so'. Bisa'ihi sallallahu alaihi wasallam dengan soknya Nabi, bukan soknya orang lain. Soknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhammu zar'ul 'ami ba'duhu ila ba'din. Jadi begini, wa yudhammu dan dikumpulkan zar'ul 'ami tanaman satu tahun ba'duhu ila ba'din. Sebagian dengan sebagian yang lainnya, contoh. Tadi nisabnya kan 700, anggap saja 800 gram, 800 kilo gram. Nah, ini pertanianmu itu banyak petak-petaknya. Ada petak di sana ditanami, giliran habis sana pindah sini. Dia punya beberapa petak. Satu kali panen yang petak yang pertama ini hanya mengeluarkan 1 kuintal. 1 kuintal berapa kilo? Enggak tahu juga. Paling kacau ini kamu tuh. Taunya makan, dok. 100 kilo. Baik. 100 kilo wajib belum? Tak taunya sebulan lagi panen lagi. Yang sebelah panen juga 200 kilo. Jadi panen yang pertama ini dihitung. Panen yang pertama dihitung bulan apa? Anggap saja bulan Maulid. Bulan Maulid panen yang pertama. Wah, panen pertama. Jadi berikutnya. Berikutnya. Asal kemudian Maulid lagi, ini dihitung semuanya. Maulid sampai ini. Bulan Rajabnya 200. Bulan Ramadan 300. 100 tambah 200, 300. Tambah 300 berapa? 600. Tak tahu bulan Syawal 300. Berapa? Nah, ini dikumpulkan. Satu tahun. Jadi kalau satu kali panenan belum sampai satu nisab, ditunggu panen berikutnya barangkali ada. Kalau ada, kalau pas asalam belum masuk Maulid lagi, maka ini dihitung. Selagi ini belum masuk bulan Maulid lagi dihitung, kalau nyampe nisabnya berarti sudah dihitung nisabnya. Tapi kalau misalnya bulan Maulid ini dia panen 200 kilo. Lama lagi ada panen lagi bulan Syaban 200. Tatonya menjelang bulan Muharram 100. Jadi berapa? 500. Tatanya bulan Maulid enggak panen. Berarti panennya apa? Ba'dal Maulid. Cuma apa? Rabiul Tsaninya. Rabiul Tsani 300. Tadi kan 500. Tambah 300 berarti berapa? Cuman 300-nya ini sudah mangkas berapa? Bulan mau berarti enggak dihitung, itu dihitung baru lagi. Jadi yang dianggap hitungan adalah panenan pertama untuk jadikan bulan pertama sampai 12 bulan nanti. Kalau 12 bulan ini sampai nisab baru itu dihitung. Jadi tidak harus panenan satu brol langsung begitu, enggak. Jelas? Wa yudhammu. Wa la yukammalu jinsun bi jinsin. Kalau jenis berbeda enggak disempurnakan jenis yang lain. Panen padi 500 kilo, wajib atau belum? Kemudian sebentar lagi panen gandum 500 kilo juga, wajib? Enggak bisa digabungkan, karena jenisnya beda. Padahal sudah satu ton. Jenis harus sama. Kalau padi dengan padi hanya masalah apa namanya? Jenis padinya, bukan jenisnya ya. Ada padi 36, ada padi apa gitu ya, yang tahu pertanian. Ya. Itu kalau padi sama-sama padi, kalau bahasa Jawa ada 36, ada lulut, lulut yang lembut, punel, ini. Kalau sama-sama padi jadikan satu. Tapi kalau padi dengan gandum enggak bisa jadikan satu. Selesai. Makanan pokok. Enggak ada zakat timun. Enggak ada zakat cabai, enggak ada zakat tomat. Nah, babnya beda itu nanti. Kemudian setelah itu watajibu zakatu bibudhuwis solahi. Tapi kemudian setelah nisab wajib zakat itu, artinya wajib kalau sudah ada budhuwis solah. Kalau sudah ada tampak bakal panen. Sebelum ada tampak panen enggak bisa. Jadi zakat itu boleh didahulukan, misalnya bayar zakat dulu deh. Misalnya diambil dulu panenin, saya bayar zakat dulu kira-kira. Jadi setelah budui sholah itu, yang dizakati setelah tampak budu itu, tampak sholah benernya tanaman buahnya itu. Wastidadil habbi, dan kalau biji-bijian ya sudah mengeras, tak taunya gabuk gak ada isinya, sudah mengeras. Wajibu fiha, wajib dikeluarkan zakatnya dari berapa tadi? Dari 800 tadi kurang lebihnya, antara 7.720 sampai 800. Berapa yang harus dikeluarkan zakatnya dalam panenan tersebut? Al-usru, banyak. 1/10. 10% paling banyak zakat pertanian. In tusqa illam tusqa bimu'natin. Jadi 10% atau 1/10 itu yang dikeluarkan dari penghasilannya tadi kalau tidak disirami dengan biaya. Dia mengandalkan curahan hujan atau aliran sungai yang free, gratis. Kalau ternyata di dalam pengairannya, pengairan, bukan pupuk. Kalau di dalam pengairannya itu adalah pakai biaya, dieselnya membayar, atau kita mengambil bagian air bayar, ada yang ngatur. Kalau bayar, maka nisful usri, separo dari 1/10. Berarti 5%. Bukan 10% lagi. Wa nisfuhu, separonya insuqiyat biha. Kalau disiram insuqiyat, jika disirami zuruk tersebut biha dengan mu'nah, dengan biaya. Kalau pakai biaya 5%. Kalau enggak pakai biaya 10%. Wa ma zada 'ala nisabi ukhrija minhu biqistihi. Mazad dan yang lebih dari nisabnya tetap dikeluarkan sesuai dengan prosentasenya, kisti prosentasenya. Gini, 800 kilo itu awal nisabnya, kurang lebihnya ya 800, anggap saja gampangannya 800 kilo. Dikeluarkan berapa? 10%. Lah tak taunya ada ketambahan, tambah 200 kilo. Ya kan? Maka dari 200 kilo sama dikeluarkan berapa? 10%. Tetap dikeluarkan 10%-nya. Jadi 800 kilo dikeluarkan 10%, 200 keluarkan 10% dari 200. Kalau digabungkan juga sama. 1 ton dikeluarkan 10%-nya. Wala zakata fi ma dunan nisabi. Enggak wajib zakat kalau ternyata panenannya kurang dari 1 nisab dalam 1 tahun dikumpulin. 1 nisabnya berapa? 800. Kalau kurang dari 800, kurang lebihnya 800 hitungannya. Illa ayat tatawwa'a, kecuali dia ingin berderma suka-suka. Amma dhahabu, adapun emas. Fanisabuhu, nisabnya adalah 20 mithqala, 20 mithqal atau 20 dinar. 20 mithqal. Sekarang hitung-hitungan. 1 mithqal itu 4,25, 4/4. Hitung-hitung. 4,25 kali 20. 20 kali 4 berapa? Hah? 20 kali 4 40 itu gimana sih hitunganmu? Wah, ini kacau nih. Batal nih, enggak lulus semuanya nih. Siapa ngelulusin guru matematikanya nih? Berapa? Ayo. Nah, baik. 20 kali 1/4. 20 kali 1/4? Berarti nisabnya emas berapa? 85 gram emas murni. Jelas? Bukan yang salah guru matematikanya. Kamu yang ngantuk, nyalain guru ya. Ya. Berapa? 85 gram emas murni. Bukan emas tambahan. 24 karat. Sebab ada emas 17 karat, ada emas 20 karat, enggak. 20. Dan dikira-kira, kalau hanya 27 karat, dikira-kira. Tentunya dilebihkan nanti. Baik. 4,25. Wal fiddah, perak, mi'ata dirhamin, 200 dirham. 200 dirham. Satu dirham, agak ruwet ngitungnya ya. Satu dirham kurang lebihnya adalah 2,975 gram. Ruwet. Ruwet. 2,975. Sudahlah, anggap saja 3 deh. Gampang kalau ngitungnya. 3 kali 200 berapa? 600 gram emas. Tapi pengen ngitung yang benar dong, sekarang latih. 2,975. 2 kali 2 400, ya kan? 400. Nah. 975 kali 200. Terus kurangi nolnya nanti biar gampang, kan begitu ya? Coba 925 kali 200 berapa? Hah? Yang hitung yang benar. 975. 975 kali 200 berapa? 1000. 1900. Hah? Kok beda ini? Memang hitungannya sama, rumusnya beda ini. Putra putri kok beda? 975 kali 200. Hah? 1950. 1950. 1950. Dikurangi nolnya. Kalau dikurangi nolnya kurangi 1 berapa? Eh? 100. Terus dikurangi lagi 1, komanya dimasukkan 1 berarti berapa? 19 gram. 190 gram, koma berapa? Tadi 1900 berapa? 50. Berarti 190 gram setengah. Ditambah 400. 590 gram setengah. Jelas? Benar enggak hitungnya? Jadi nisabnya perak itu 200 dirham dikali 2,975 sama dengan 595 gram. Sudah ya? Lulus matematikamu. Ada yang mikir, daripada ngitung mending punya emasnya saja. Ngitung enggak punya duit. Ah. Baik, selesai ya. Lalu berapa dikeluarkan nanti, lihat. Itu pun syaratnya apa? Nisab. Syaratnya satu nisab. Nisabnya sudah oke, hitungannya tadi. Kemudian yang kedua, berputar 1 tahun. Yang ketiga, kabar gembira buat wanita yang senang emas, tapi jangan repotin suami ya. Memang semua perempuan senang emas. Emas. Ya emas, emas. Mas Ali, Mas Ahmad, Mas ya, Mas juga. Mas perhiasan. Cuma kalau emas itu dipakai kemurahan dari syariat, enggak wajib dizakati. Emas yang dipakai enggak wajib dizakati. Selesai ya? Jadi emas yang memang kamu invest, emas lantakan atau emas sengaja aku pengin invest. Beli emas bukan untuk dipakai. Karena banyak duit, emas kan enggak berubah harganya. Saya beli satu peti emas. Berputar satu tahun wajib dizakati. Baik, sampai di sini urusan emas. Kemudian setelah itu ternyata ulama tidak membahas emas saja. Apa yang sama dengan emas saat ini? Namanya fulus. Fulus sama dengan emas. Maka fulus, kalau kamu punya simpanan fulus, wajib dizakati. Tentunya nisabnya disamakan dengan nilainya nisab emas tadi. Berapa tadi emas? 85 gram emas murni. Harganya berapa? Harganya tahun ini adalah kurang lebihnya 55 juta misalnya. Berarti kalau kamu punya simpanan duit 70 juta, nginep 1 tahun, wajib dikeluarkan zakat. Seperti itu ya. Karena emas dan perak sama dengan naqdaini, sama dengan emas dan uang, sama dengan emas dan perak. Selesai. Wala budda fihi man minal khol. Mas per harus ada khol-nya. Haul itu satuan. Illa ma hasala min ma'dinin. Kecuali yang didapat dari tambang. Kalau tambang tidak nunggu satu tahun, kapan panen? Kapan panen tambang dikeluarkan? Tambangnya hanya emas dan perak dalam madhab Syafi'i. Kalau kamu punya tambang minyak, enggak wajib zakat seperti ini dalam. Cuma nanti dijelaskan oleh fikih yang lain, tambang minyak kaya raya enggak wajib zakat, terus bagaimana itu? Kemudian ar-rikas. Ar-rikas. Oh, tadi itu. Wa yajib fiha rubu'ul 'usur. Emas dulu. Emas dan perak wajibnya adalah ada usur padi tanaman, nisful usur yang disirami sendiri separuh dari usur, ada rubu'ul 'usur. 10% itu usur. Nisful usur 5%. Rubu'ul 'usur 2%, setengah. Paham enggak? 2% setengah. Sudah selesai. 2% setengah. Jadi kalau punya uang 70 juta, duitmu nganggur, kamu simpen 1 tahun mencapai nisab tadi, maka wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya adalah 2,5% dari harta yang kamu miliki. Enggak banyak kok. Uang 2 miliar itu adalah 2 miliar kan 1000 berapa? 1000 juta ya. 1000 juta. 1000 juta. Cuman keluar 25 juta. Kalau melihat 1000 jutanya, 25 juta adalah enteng. Tapi orang kikir tidak melihat nikmatnya, melihat yang dikeluarkan 25 juta. Wah, gaji karyawan 6. Wah, ini kikir nanti. Wala budda fiha minal haul, harus ada haulnya. Illa ma hasala min ma'dinin, kecuali daripada tambang emas perak, au rikasin, rikas, yukhrijuka halan, dikeluarkan langsung. Wa fir rikasi al khumus. Kalau rikas 1/5, rikas itu barang temuan. Rikas adalah barang temuan. Temuan bagaimana? Aku nemu uang. Oh bukan. Nemu motor. Rikas adalah barang temuan emas dan perak dari peninggalan orang kafir. Temuan peninggalan orang kafir. Kalau bukan peninggalan orang kafir, enggak boleh. Itu namanya luqatah. Luqathah babnya beda, temuan. Luqathah itu barang temuan. Jadi yang namanya rikas, ada misalnya kamu gali di kebunmu. Tiba-tiba setelah kamu gali, ada bongkahan bongkahan batu, kamu buka. Ada teko emas. Wah. Gambarnya gambar Hindu Buddha begitu gambar. Berarti miliknya orang Muslim bukan? Bukan. Maka kamu ambil boleh dan kau miliki di kebun-kebunmu. Wajib dizakati. Berapa? 20%. Wong nemu kok banyak dong zakatnya. Kenapa? Kamu enggak usah usaha. Digosok keluar jinnya. Aladdin hayal. Itu. Ada itu ya. Jadi ini banyak. Jadi temuan barang apa? Dan kalau ternyata di situ ada gambar masjidnya milik orang enggak boleh. Maka disampaikan kalau milik orang Islam, siapa yang kehilangan, jika tidak ada yang menemukan, mengambil, dikembalikan ke Baitul Mal nanti. Ya. Itu adalah masalah rikas. Wa amma zakatut tijarati. Nah, sekarang yang terakhir zakat perdagangan. Bisnis jual beli. Sesaat menjual, sesaat beli, itu bisnis. Kalau beli saja enggak jual-jual bukan bisnis. Enggak ada zakatnya. Atau jual saja. Lah sekarang ini ruang biasa ini. Kadang badan zakat itu rakus. Orang jualan suruh zakat. Jual beli yang wajib zakat. Ada sebuah selebaran, orang jual aset suruh bayar zakat. Gimana? Enggak boleh. Kita enggak boleh zalim kepada orang fakir, juga tidak boleh zalim kepada orang kaya. Misalnya ada satu orang punya tanah di perkotaan, kota Cirebon, mahal. Satu meternya mungkin sampai 5-10 ribu. Dia punya 2 ribu atau 3 ribu. Dijual sampai misalnya 10 miliar. Enggak wajib zakat. Kenapa? Dia jual aset, bukan jual beli. Tapi kalau kerjanya jual beli, beli tanah, jual, beli, jual, beli. Ini enggak boleh. Jangan mentang-mentang, wah 10 miliar, wah 1 triliun bahkan wajib zakat, enggak ada. Syaratnya harus jual dan beli, memang berbisnis, berdagang. Itu yang wajib zakat. Ada ini, coba perhatikan. Kalau kalian ke badan ambil zakat, banyak yang mereka membuat keanehan-keanehan, maka kita perlu waspada. Kalau mau mengirim ke badan ambil zakat, harus benar dong. Seperti diantaranya kami tegas, jangan zakat diberikan untuk bangun masjid, bangun sekolah. Fisabilillah diperlebar, itu enggak benar itu. Maka kita betul-betul kita tegas supaya orang fakir itu mendapatkan bagiannya. Zakat digunakan untuk fisabilillahnya diperluas, fisabilillahnya kemana-mana. Untuk bangun masjid, bangun sekolah dan sebagainya katanya. Enggak ada itu semuanya. Termasuk diantaranya, lihat, rakusnya badan ambil zakat yang enggak benar adalah orang jual aset dikejar harus bayar zakat. Enggak bisa. Enggak boleh kita dolim sama orang kaya sekalipun. Nah di sini harus ada jual dan beli. Zakatut tijarah. Fa nisabuha tijarah, dagang. Nisabuha nisabu masturiyat bihi minan naqdaini. Nisabnya batas minimalnya adalah emas sesuatu usturiyat bihi yang dijadikan alat beli minan naqdaini dari emas dan perak. Jadi nisabnya zakat, nisabnya perdagangan itu seperti emas dan perak. Berapa tadi emas? Suruh milih suka-suka. Pilih yang mana nanti? Kebanyakan milih emas. Kenapa? Pada pelit-pelit. Kalau milih perak, lebih sedikit nisabnya jadinya. Kalau dihitung 595 tadi, kalau dikalikan duit, sangat sedikit. Paling tidak jatuhnya 30 juta. Tapi kalau dijadikan emas, 55 juta. Tapi boleh milih kok. Kalau kamu kaya raya, saya ingin milih nisabnya pakai sama-samakan dengan perak saja deh. Berarti yang punya berapa? Yang punya uang kurang lebih 30 juta, yang punya perdagangan senilainya berapa? 30 juta atau uang 30 jutaan. Coba yang tahu harganya perak nanti kalikan. Maka wajib zakat seperti itu. Wa yutabar wa la yu'tabaru, dan tidak akan dianggap ila akhiral khawli. Ila akhirul khawli, akhir khawlnya. Jadi perdagangan itu misalnya kamu mulai berdagang bulan Ramadan. Minta izin ke orang tua, ini, ada bisnis, ada modal, belanja. Buka toko awal Ramadan. Nah, tidak akan wajib zakat kecuali nisabnya. Kapan nisabnya dihitung? Nanti menjelang awal Ramadan. Kalau pas 30 Sa'ban nanti tahun depan, pas dihitung jeder, dihitung waktu itu, sampai nisab. Ternyata nilainya perdaganganku dan uang tunai yang ada dalam perdaganganku ternyata sampai 100 juta. Sampai nisab atau belum 100? Maka wajib dikeluarkan zakat. Biarpun bangkrut, saya lanjutkan besok nih. Biarpun bangkrut tuh begini. Modalnya 300 juta. Bulan Ramadan buka perdagangan. Berputar 1 tahun, pas Sa'ban dihitung 200 juta. Bangkrut mau Pak? Untung? Bangkrut berapa? Baik, tapi tetap wajib zakat. Kenapa? Biarpun bangkrut 100 juta, tapi dia masih kaya, punya berapa? 200 juta, dan itu sampai nisab. Tetap wajib dikeluarkan zakat. 2,5%. Wajibu fiha rubu usrin, wajibnya adalah 2,5%. Rubu 1/4 dari 1/10. Rubu usril qimati, 2,5% dari nilainya. Dikira-kira semua nilainya. Wa malul khalitaini, jika ada dua orang mencampur hartanya dalam bisnis, kongsian, ente punya modal, 100 juta, berdagang, atau apa saja dikumpulin perdagangan. Anggap saja belum sampai nisab kalau sendiri-sendiri. Serap 10 juta, 4 orang. Berarti hanya berapa? 40 juta. Berdagang. Pas akhir tahun sampai 60 juta. Maka wajib dikeluarkan sebelum dibagi hasilnya. Sebab kalau dibagi nanti enggak akan sampai nisab lagi. Jadi baginya adalah sebelum dibagi zakatnya, dikeluarkan zakatnya baru dibagi. Maka ini al-khalitaini, dua orang yang mencampur hartanya dalam bisnis. Dan di saat dicampur enggak bisa dibedakan. Misalnya modal dikumpulin sudah. Berarti milik kita sudah campur aduk dalam berdagang itu. Enggak bisa dibedakan. Karena memang setelah dikumpulin duit ya belanja, jualan, berkembang uangnya, maka wajib. Kamalil munfaridi, sama kalau kita kongsi bersama-sama, sama dengan miliknya orang. Jadi seolah-olah milik satu orang. Jadi dihitung nisabnya berapa, dikeluarkan 2,5% dari hartanya sebelum dipisah. Kamalil munfaridi, seperti miliknya orang sendiri. Fi nisabi, dalam nisab, wa fil mukhraji, dan yang dikeluarkan pun sama, berapa yang dikeluarkannya. Idza kamulat syurutul khiltati, syaratnya harus sempurna syarat mencampur harta dalam bisnis bersama. Insyaallah kita selanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, dijadikan kita ahli membayar zakat, bukan orang yang nerima zakat. Allah memberikan kecukupan dunia dan akhirat, panjang umur, sihat afiat. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, dan semuanya kelak adalah husnul. Yang sakit disembuhkan. Khusnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.